Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bermilenium-milenium Tuhan menciptakan makhluk, selama beribu-ribu tahun Tuhan menciptakan manusia, beserta sejumlah kali perbaikan formulasi sampai ke hibrida Adam, yang paling mengasyikkan adalah kehidupan manusia di peradaban modern sekarang ini. Kehidupan manusia peradaban modern sangat maju kecuali di bidang kesehatan. Semakin modern hidup, semakin banyak orang sakit, semakin banyak rumah sakit, semakin banyak jumlah pasiennya, semakin banyak jenis obat-obatannya, bahkan semakin banyak jenis-jenis penyakitnya itu sendiri. Sampai-sampai ada makhluk halus yang melihat dunia ini dari lain dimensi, berkesimpulan bahwa sukses terbesar peradaban manusia modern adalah di dalam menciptakan secara kreatif jenis-jenis penyakit baru yang tidak pernah ada di peradaban apapun sebelumnya. Bahkan tidak sedikit orang modern yang sukses dan kaya raya yang menghabiskan usianya dan membuat dosa kecurangan sangat banyak demi mendapatkan sukses materi dan kekayaan dunia, ternyata tujuannya adalah untuk dihabiskan di rumah sakit ketika berobat. Manusia modern menyerahkan hidupnya kepada peradaban di luar dirinya yang mereka yakini sangat maju. Yang paling utama adalah mereka menyerahkan kesehatan badan dan jiwanya kepada peradaban di luar diri itu. Sehingga dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, di kandungan dirinya sendiri, tidak ada mekanisme untuk membangun kesehatannya sendiri. Padahal kata ihsan sudah sampai ke mereka sejak lebih 15 abad yang lalu.